Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, surat Al-Baqarah ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran atau Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pendengar yang dimuliakan Allah, kata-kata zalika itu isyarat menunjukkan pada pernyataan ayat sebelumnya, di mana Allah sebelumnya telah mengatakan ulaikal lazina astaraw dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbaruhum alan nar. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Pada ayat ini disebutkan bagaimana orang yang menyembunyikan kebenaran Allah sehingga mereka menjual hidayah dengan kesesatan, ampunan untuk mendapatkan azab. Maka kebodohan itu disebutkan Allah, berani sekali mereka menentang Al-Quran. Kata-kata itu, zalika, mengisyaratkan musibah yang menimpa mereka di dunia dan di akhirat. Kenapa? Apa sumber permasalahannya? Rupanya, bi'annallaha nazzalal kitaba bilhaq. Karena sebenarnya Allah telah menurunkan Al-Quran dengan benar. Namun rupanya mereka paling benci dengan yang namanya kebenaran. Paling takut dengan namanya kejujuran. Maka mereka pun berusaha untuk memutar balik Al-Quran itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Berusaha untuk memperdebatkan kitab suci Al-Quran. Maka Allah akhirnya pun berkata, lafi syiqaqin ba'id. Mereka akhirnya jauh dari Al-Quranul Karim. Inilah mungkin pengantar yang dapat kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi bersama Ustaz Hanafi Ismet LC dan Ustaz Safiar SAG. Ya, Ustaz Zainal Arifin, hal yang sangat menarik dari ayat ini, ternyata berbeda pendapat atau ikhtalafu fil kitab, berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam syiqaq. Syiqaq ini bukan penyimpangan dalam artian yang penyimpangan dalam biasa saja, tapi terjadi kekacauan, kegalauan yang luar biasa. Benar sekali, Ustaz. Syaqiq itu kan artinya hina. Iya. Syaqiq itu artinya kegalauan dan ketegangan jiwa. Nah, berarti penyakit ini otomatis muncul kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Iya. Ini kalau kita lihat dari segi ilmu jiwa, berarti Al-Quran ini mencakup dan membahas satu kondisi jiwa manusia yang tidak normal. Makanya masyarakat yang hidup dalam kegalauan seperti ini sangat perlu kepada al-haq, iya, kebenaran. Dan itu, oleh sebab itu, Islam, masyarakat Islam harus menegakkan kebenaran di depan orang kafir. Benar sekali, Ustaz. Agar mereka bisa mengacu, mencermin, oh ini yang namanya benar itu. Benar, benar. Sehingga mereka juga tidak larut di dalam kesesatan-kesesatan, iya, yang menyudutkan mereka di dalam sebuah kubangan kehancuran gitu. Saya pikir ini yang sangat menarik dari ayat ini. Iya, benar sekali itu, Pak Ustaz. Maka kita sebutkan Al-Qur'anu haq. Al-Qur'an itu adalah benar. Maka suatu hal yang perlu kita cermati dalam epistemologi ekonomi Islam itu, seharusnya Al-Quran itu menjadi acuan utama. Betul. Jangan sampai kita dengan semangat ekonomi Islam ini membuat sesuatu yang meniru-niru sistem kapitalis atau sosialis. Maka kita cuman mempreteli bunga bank itu haram. Kita gantilah kata-kata bunga dengan nisbah. Nah, sementara rupanya ada nggak sistem Islam sebenarnya yang lebih pure dari sekedar mengganti label bunga menjadi nisbah. Mm-hmm. Atau asuransi Islam dengan prinsip STM katanya, serikat tolong menolong. Dia bukan membayar jiwa yang diharamkan oleh manusia. Tapi sebenarnya sistem STM itu rupanya tidak kita kenal itu di masyarakat Timur Tengah. Serikat tolong menolong itu tidak ada. Jadi rupanya STM itu adalah sistem yang paling tidak STM rupanya. Tidak ada tolong menolong dalam STM. Karena apa? Karena Islam rupanya orang kaya terus membantu orang miskin, bukan karena dia anggota atau tidak, karena dia memang miskin. Ini karena tidak anggota STM, mau mati kawan di samping pun, kuburkan kaulah sendiri sana. Karena tidak mengikuti anggota STM. Kenapa dia gak ikut? Karena dia gak punya duit, kan begitu. Tapi karena gak punya duit itulah tidak dibantu. Jadi STM itu sebenarnya tidak tolong menolong. Kemudian juga ada multi-level marketing Islam. Padahal sebenarnya itu sangat tidak islami juga. Orang yang berada di puncak kedudukan, dia mendapat fasilitas yang paling banyak walaupun sebenarnya kerjanya tidak ada. Pada grassroot nanti akhirnya baru terbebani. Maka MUI Sumatera Utara pernah mengatakan tidak ada istilah islami dalam multi-level marketing. Berarti semua, ini menutup kebenaran. Misalnya. Iya, karena apa sebenarnya? Kembali lagi kepada permasalahan ini, coba kita kaji Al-Quran sebagai sumber inspirasi kebenaran itu. Jangan sampai kita terjebak pada mencoba mengakali yang tidak islami menjadi produk Islam. Iya. Tapi saya pernah juga mengkritisi itu. LM, multi-level marketing A namanya, berdasarkan syariah Islam. Saya berpikir, produk Anda saja mahal daripada yang lain. Iya, benar. Kenapa mesti mahal? Padahal bahannya hampir sama. Karena saya berpikir, karena Anda harus ngambil untung berkali-kali lipat untuk menutupi ke atas lagi. Jadi, semakin dikembangkan ini semakin terbebani masyarakat. Benar. Bukan semakin ringan. Iya. Maka semenjak itu saya tidak mau lagi ikut MLM seperti itu dan saya pikir ini tidak efisien. Iya. Tidak sesuai dengan semangat Al-Qur'an ini. Iya, otak kritis saya muncul. Iya. Untuk apa saya seperti ini menjadi beban, menjadi kuda tunggangan orang lain? Saya pun enggak kenal siapa dia. Insyaallah. Saya enggak tahu kemana uangnya akan dibuatnya. Iya. Kalau memang dia bilang keuntungannya yang saya dapat akan saya buatkan pesantren, lumayan juga. Masyaallah. Nah, ini kadang-kadang beli mobilnya sendiri aja. Ada satu wacana ini Ustaz Zainal, kalau kita lihat di sekarang ini berbagai simbolik Islam dimunculkan, akan tetapi itu pada dasarnya mengkelabui masyarakat untuk memajukan kebenaran. Nah, jadi kepentingan pribadi sebenarnya itu. Kita tidak melihat hanya kepentingan pribadi gitu ya kan. Kepentingan sepihak, akan tetapi pada dasarnya Islam itu punya masalih. Melihat dari tinjauan hukumnya, yaitu untuk maslahat, maslahat umum. Iya, benar. Tidak pernah Islam itu diprioritaskan kepada bangsa Arab, lalu yang di Indonesia dan masyarakat Islam yang lain itu diterlantarkan. Munculnya kebenaran ini adalah bagaimana upaya kita, khususnya orang yang peneliti dan orang cendekiawan muslimin, melihat, mengkiblat benar kebenaran bagaimana yang harus dimunculkan itu. Jadi ada satu yang saya akan prediksikan sini, kalaulah umat Islam dia itu ada satu ungkapan waktu simposium ekonomi Islam yang ada di Sumatera Utara. Kita ngapain jauh-jauh melihat orang Islam yang ada di Arab sana kaya raya dengan minyak, kita meminta. Kalau diupayakan umat Islam yang ada di Indonesia ini dengan menyumbang 100 perak per orang untuk kepentingan orang yang lain, insya Allah akan mewujudkan satu kebenaran. Itu salah satu sistem ya. Akan tetapi kita melihat di sini dan saya akan fokuskan bagaimana gitu Ustaz ya, supaya terbuka nyata bagi umat Islam khususnya kita yang berdomisili di Medan ini untuk mengkaji lebih bahwasannya itu manfaat janganlah untuk pribadi karena kita berpijak kepada hakikat kebenaran itu sendiri. Iya. Jadi memang betul sekali itu Pak Ustadz. Jadi dalam Islam ini sendiri kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu merupakan sumber inspirasi kebenaran itu. Yeah. Jadi kalau misalnya Al-Quran, akal pikiran manusia mengikuti titian Al-Quran, maka akal manusia ini akan sebenarnya bisa sampai kepada puncak kebenaran karena dia bersumber dari Al-Quran itu. Yeah. Maka kemudian timbul di ke depan ini mengatakan ekonomi Islam itu tidak ada, politik Islam itu tidak ada, itu hanyalah aturan main manusia. Nah, ini disumberkan lagi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata mereka. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia. Ekonomi politik ini urusannya dunia. Jadi enggak ada aturan main ekonomi dan politik Islam itu. Maka di sini kita mengatakan Al-Qur'an itu adalah sumber inspirasi kebenaran. Sangat disayangkan kalau Allah menciptakan manusia dan tidak membuat aturan main yang begitu jelas dalam kitab sucinya yang penuh dengan mukjizat itu. Sangat disayangkan dan itu tidak mungkin. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu ada tataran ajaran dan semangat ekonomi dan politik yang sangat Qurani dan itulah yang benar. Jadi kalau kata orang tidak ada ekonomi dan politik dalam Islam karena Al-Quran tidak menceritakannya, maka sebenarnya itu salah. Yang kita kaji saat ini tentang bagaimana ekonomi Islam itu sebenarnya. Cuman kita tidak bisa mengambilnya, bahkan yang kita ambil itu dari Barat, kemudian kita Islamkan. Kita temukan dalam surah Al-Baqarah, contohnya yang kita kaji ini nanti ke depan, kita menemukan di akhir surah Al-Baqarah itu ada tiga hal yang itu merupakan sumber inspirasi ekonomi Islam. Yang pertama tentang bagaimana simpan pinjam, dihalalnya, diharamkannya riba dan dianjurkannya sedekah. Ini adalah pilar ekonomi Islam dan ini bukan sistem sosialis apalagi kapitalis. Nah, jadi sebenarnya kita harus mengangkat ini menjadi sumber inspirasi, bukan produk Barat yang kita usahakan diislamkan. Begitu juga politik. Islam memiliki politik yang sangat sangat kental dan sangat baik, sistem syura itu. Tapi rupanya kita mengambil demokrasi dan kita berusaha untuk mengislamkannya. Jadi yang jelas kita ini selalu salah ataukah kita dalam keadaan perselisihan tentang kebenaran, kebenarannya itu belum muncul, kita sudah menyatakan apa yang kita lakukan ini benar gitu ya Ustaz ya. Karena dalam satu sisi orang memunculkan sekarang ini banyak yang hal yang dilakukan untuk kemaslahatan itu dengan memancing dengan label Islam semua pakai kalau bisa pun barang-barang yang Islam gitu ya. Kita lihat apakah ini dikatakan kita yang masih berada dalam perselisihan tentang kebenaran gitu. Kalau saya melihat orang-orang yang menyimpang ya dari kebenaran itu jelas mereka itu mengambilkan satu label yang Islami untuk kemaslahatan pribadi. Yang mana kemaslahatan ini untuk miliknya sendiri bukan untuk maslahat bersama seperti yang Ustadz ungkapkan tadi masalah ekonomi dan sebagainya. Nanti dapat kita flurkan yang dalam season yang akan datang. Iya, terima kasih sekali ini Ustaz Safiar dan Ustaz Hanafi. Waktu juga lah yang akhirnya memisahkan kita dengan para pendengar yang dimuliakan Allah. Prinsipnya bahwa semangat untuk mencari kebenaran, walaupun akhirnya manusia saling berbeda tentang hakikat kebenaran itu, dan jalan menyampainya pun bermacam-macam, tapi satu hal yang paling penting bahwa semangat untuk mencapai kebenaran itu suatu yang perlu dan mutlak karena hawa nafsu sangat benci dengan kebenaran dan itulah merupakan sumber perpecahan. Kalau masih semangatnya mencari kebenaran, maka sebenarnya kita masih berteman dan bersahabat. Sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam perang Jamal antara Ali, Zubair dan Tolhah, Ali di satu pihak, Zubair dan Tolhah di pihak yang lain, sama-sama mencari kebenaran dalam perang Jamal. tetapi mereka hakikatnya bermusuhan dalam saat berperang itu. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, walaupun akhirnya sampai harus berperang, tetapi karena niatnya sampai sama-sama mencari kebenaran, maka hal itu masih direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketiga orang ini termasuk mubasyirin bil jannah. Mudah-mudahan semangat mencari kebenaran ini menjadi titik yang harus kita kejar, walaupun rupanya kita nampaknya harus berpisah, berselisih. Tetapi kalau misalnya sudah mencari perselisihan karena jauhnya dari kebenaran, itulah yang ditentang Allah, dan itulah yang disebutkan fisi kokin ba'id, jauh dari kebenaran itu sendiri. Saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya bersama Ustaz Syafiar dan Hanafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.